Maafkan aku yang tak bisa memaafkanmu. Mengerti aku yang tak juga mengerti kamu. Dan aku tahu kamu tahu. Ku percaya kamu yang tak pernah percayaiku. Ku sayangi kamu yang tak pernah menyayangiku. Karena kau tahu aku mau selalu tahu aku mau. Ku mau pergi saja. Ku mau putus saja. Pergi darimu. Putus darimu, sayang. Bohongi aku yang tak pernah membohongimu. Hianati aku yang tak pernah hianatimu. Karena kau tahu aku mau. Oh, selalu tahu aku mau. Just.